tenang, tenang. Badai pasti berlalu. Rasa sambat sing ning penamu tetap kuat, no tak pikirmu. Jajal tak kuat kuat hati iki. Aku ra mule masih opere. Jenengan kangen, aku yo kangen, kangen sungkem ning andape jenengan bapak, ibu lan liya. Tenang, tenang, tenang. Badai pasti berlalu. Rasa sambat sing ning penamu tetap kuat, no tak pikirmu. Jajal tak aku yo kangen, kangen sungkem ning andape jenengan bapak, ibu lan liya-liyane.